إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد الحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat At-Taghabun. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ke-6 dan kita baca dari rahasia satu rahimahullah. Ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, za'amal ladzina kafaru allayub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka tidak bakal dibangkitkan, yakni musyrikin Mekah. Mereka meyakini mereka setelah mati tidak bakal dibangkitkan kembali. Qul, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab mereka, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian benar-benar akan diberitahukan, bima 'amiltum, dengan segala apa yang telah kalian amalkan, yang kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu semua adalah amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, yukhbiru ta'ala an inadil kafirin. Di ayat ini Allah mengabarkan tentang bagaimana penentangan orang-orang kafir, wa za'mihimul batil, dan bagaimana keyakinan mereka yang batil, wa takdzibihimil bil ba'ts, dan bagaimana pendustaan mereka terhadap hari kiamat, hari berbangkit. Bighairi ilmi, dan penentangan mereka, keyakinan mereka, pendustaan mereka itu semua tanpa landasan satu ilmu apapun. Wala huda, tidak ada pula bimbingan, tidak ada satu bimbingan bagi mereka satupun. Wala kitab munir, tidak ada pula satu kitab yang menerangi landasan dari keyakinan dan sikap penentangan dan pendustaan mereka tersebut. Fa'amara asyrafa khalqihi an yuqsima bi rabbihi ala ba'tihim wa jazaihim bi a'malihimul khabithah wa takdzibihim bil haqq. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan makhluknya yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersumpah dengan menyebut nama Rabbnya, bala wa rabbi, ya, menjawab tentu demi Rabbku, ya, menjawab, bersumpah menjawab mereka bahwa betul-betul ala ba'tihim wa jazaihim, bersumpah demi nama Allah bahwa Allah benar-benar akan membangkitkan mereka kelak, dan tidak hanya sekedar membangkitkan mereka, Allah pun akan membalas setiap amal perbuatan mereka al-khabithah, yang buruk, wa takdzibihim bil haqq, dan pendustaan mereka terhadap kebenaran yang datang. Ya. Dengan firman Allah, kul, katakan Muhammad, jawab mereka, bala, tentu, wa rabbi, demi Rabbku. latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan tentang apa yang kalian kerjakan. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk menjawab mereka ketika mereka yaitu tidak percaya dan mendustakan Nabi SAW, kalau setelah mati bakal dibangkitkan kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini bukan satu-satunya ayat yang Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab mereka, bersumpah menjawab, membantah mereka yang mengingkari hari berbangkit. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat ini di surat At-Taghabun, hadhihi hiya al-ayatu ats-tsalitsah, ini adalah ayat ketiga, allati amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yuqsima bi rabbih, di mana Allah memerintahkan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan Rabb-nya, demi sumpah demi Rabb-nya azza wajalla, ala wuqu'il ma'ad, untuk menegaskan, ya, menguatkan bahwa negeri tempat kembali akan betul-betul ada dan terjadi, wujudu, dan adanya, ya, hal tersebut akan adanya kehidupan setelah mati. Adapun ayat yang pertama di surat Yunus 53, wa yastambiunaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu alhaq wa ma antum bimu'jizin, dan mereka meminta keterangan darimu, hey Muhammad, apakah memang benar akan terjadi kiamat? Dan mereka bertanya sembari mengingkari. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, qul i wa rabbi, tentu demi Rabbku, innahu alhaq, sungguh ini adalah benar, berita bahwa besok bakal terjadi kiamat dan akan dibangkitkan, ini benar, wa ma antum bimu'jizin, kan kalian tidak berkuasa apapun, tidak bisa menolak, tidak bisa menentangnya, ketika terjadi semuanya hanya bisa pasrah. Adapun ayat kedua wasaniyah di surat As-Saba, ada di surat As-Saba ayat ketiga, ketika Allah menceritakan orang-orang kafir, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah, dan berkata orang-orang kafir itu bahwa mereka mengatakan hari kiamat tidak bakal datang kepada kami. La ta'tina as-sa'ah, hari kiamat tidak bakal datang menimpa kami. Qul, jawab Muhammad, jawab mereka, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku, la ta'tiyannakum, betul-betul kiamat akan datang kepada kalian, suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, kiamat dan dibangkitkan para makhluk termasuk mereka-mereka yang mengingkari hari kiamat ini, kelak mereka semua akan dibangkitkan. Dan ayat yang ketiga ini yang ada di At-Taghabun, zaman ladina kafaru alla yubatsu, ketika Allah menyebutkan orang-orang kafir itu meyakini, ya, mengira mereka tidak bakal dibangkitkan, maka Nabi kita juga diperintahkan menjawab, kul, jawab mereka, katakan ya Muhammad, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku, latubatsunna, dengan lam taukid dan nun taukid, dua-duanya huruf penegas. Jangan salah baca, lamnya dibaca panjang sehingga artinya kalian tidak bakal dibangkitkan. La tuba'atsunna, kalian tidak bakal dibangkitkan. Jadi panjang pendek bisa mempengaruhi makna, sehingga jangan salah baca. La tuba'atsunna, lamnya pendek. Lam taukid, penegasan, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Nunnya juga nun taukid. La tuba'atsunna aslinya bu'istum, tuba'at, bu'ista, engkau bakal dibangkitkan. Tapi ada lam tambahan penegasan di belakangnya, ditutup dengan nun taukid, penegasan lagi, sungguh-sungguh benar-benar pasti kalian akan dibangkitkan. Tumalatunabbauna juga sama, bukan hanya sekedar dibangkitkan, kemudian setelah itu kalian akan diberitahukan, latunabbauna, lam taukid nun taukid bima amiltum, terhadap apa yang kalian kerjakan, saghiria wa kabiria, yang besar maupun yang kecil, seperti kata Ibnu Katsir, la tukhbiranna bi jami' amalikum, kalian la tukhbaranna, kalian akan diberitahukan, dikabarkan setiap apa yang kalian kerjakan, jaliliha wa haqiriha, atau jalil wa haqir wa saghir wa kabir, wa yang besar kalian perhitungkan, atau yang remeh yang sudah kalian lupakan, yang kecil maupun yang besar. Man kana ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, kebaikan sekecil apapun akan terlihat, begitu pula kejelekan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yauma tublas sarair, hari di mana dibongkar rahasia-rahasia. Di sini disebutkan tentang hal tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menjawab sumpah-sumpah atau bersumpah menjawab keyakinan mereka tersebut. Adapun kondisi terkait dengan orang kafir yang dimaksud musyrikin Makkah dan siapa yang seperti mereka, ateis dan seterusnya, yang mengingkari hari berbangkit. Sebagian manusia meyakini manusia hidup, mati, tapi sudah. Kalau ateis penciptanya pun mereka ingkari. Adapun kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu musyrikin Makkah, kalau ditanya mereka, walaisa altahuman khalaqahum la yaqulunallah. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka menjawab Allah, mengakui adanya Allah menciptakan kami, mematikan kami, ya, penguasa seluruh alam. Tapi kalau sudah mati, sudah tidak lagi kita dibangkitkan, itu keyakinan mereka. Di dalam banyak ayat ya disinggung di surat-surat yang ada, seperti yang sering kita dengar di juz amma, idza mitna wa kunna turaba, apakah kalau kita sudah mati dan sudah menjadi tanah, ya, atau di surat-surat lain, ya, idza mitna wa kunna turaba dzalika rajul bait, atau di Qaf mungkin, dan di surat-surat yang lain, ya, kalau kami mati sudah jadi tanah, ya, apakah kemudian kita akan dibangkitkan lagi, ya, itu adalah suatu hal yang mustahil, dzalika rajul bait. Dan aiza kunna idzama wa rufata, di Al-Isra atau Al-Furqan. Mungkin ayat-ayat banyak menyebutkan mereka. Ya, apakah kalau kami sudah jadi tulang belulang, sudah hancur dimakan tanah, bagaimana badan kita yang sudah hancur bisa utuh kembali? Ada lagi, ya. Kayak semisal ini, memang demikian itu keyakinan mereka. Makanya di sini dikatakan wadzalika 'alallahi yasir, itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa innahu wa in kana 'asiran, karena sesungguhnya itu meskipun terlihat sulit, bal muta'azzir binisbah ilal khalq, bahkan itu tidak mungkin kalau dinisbatkan, disandarkan kepada makhluk. Makhluk mana yang bisa menghidupkan ya tanpa seizin Allah? Enggak bisa. Bukan hanya sulit, mustahil. Muta'adzir, mereka tidak mungkin. Mereka dapat uzur, tidak mungkin bisa menghidupkan. Mau siapa yang mereka cintai, anaknya, ibunya, bapaknya, atau keluarganya, pasangannya, tidak mungkin bisa. Bahkan jangankan sendirian. Kata Syekh Sa'di, fa inna quwahum kullahum law istama'at 'ala ihya'i mayyitin wahid ma qadiru 'ala dhalik. Sesungguhnya kekuatan mereka semuanya, seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk bersatu padu, mereka sepakat untuk menghidupkan satu mayit saja, apakah nabi mereka ataukah siapa yang mereka sepakati, semua bersatu padu menyatukan kekuatan mereka semua untuk menghidupkan satu mayit saja, ma qadiru ala dzalik, mereka tidak bakal mampu melakukan itu. Wa amma Allah taala, adapun Allah yang Maha Tinggi, Fa innahu idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Adapun Allah jika menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun, jadilah maka jadilah, seperti firman Allah. Innama kana amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Adalah urusan Allah jika menghendaki sesuatu ya terjadi, Allah tinggal katakan jadilah maka jadilah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita baca ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mampu, termasuk menghidupkan yang mati. Dan dia ya, dan Allah Subhanahu wa taala al-muhyi al-hayy al-muhyi, yang maha hidup dan bisa menghidupkan, menghidupkan, mematikan. Qala ta'ala, Allah pun juga berfirman di surat lain, wa nufikha fis-sur fasa'iqa ma bis-samawati wa ma bil-ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ini kalau tidak salah di surat Zumar. Wa nufikha fis-sur, maka dan ditiupkanlah ya sangkakala oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah. Fasa'iqa ma fis samawat, maka berguguranlah setiap yang ada di langit, wa man fil ard, dari malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, begitu pula yang ada di muka bumi, manusia dan seluruhnya. Illa man syaa Allah, kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki masih hidup ya, bertahan, tidak mati akibat tiupan tersebut. Di antaranya para malaikat hamalatul arsy, para penyangga arsy Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya dipikul ya oleh samaniyah, 8 malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Tsumma nufikha fihi ukhra, dan pada akhirnya tentunya Allah matikan semua, seperti kata Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tersisa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala yang lain, yakni pada kali yang lain berikutnya, fa idza hum qiyamu yanzurun, maka tiba-tiba mereka semua bangkit sembari saling melihat satu dengan yang lainnya. Ini dikisahkan di beberapa surat, surat-surat lain di Al-Quran Al-Karim ya. Dan pada saat itu orang-orang kafir percaya hari berbangkit, dan mereka merasa bakal celaka karena dulu di dunia mereka tidak mengimani yang didakwahkan Nabi, ya, tidak mempercayai apa yang dibawa oleh para utusan Allah alaihi wassalam. Tapi di ayat yang berikutnya Allah katakan fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kepada cahaya yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Berimanlah kalian kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beriman kepada Al-Quran, Kitabullah. Tentunya Allah hanya satu. Adapun Rasul-Rasul utusan Allah banyak, tapi di sini disebutkan satu yang membawakan Al-Quran, yang dalam konteks ini ya, Nabi akhir zaman. Maka Allah ingatkan mereka-mereka ini agar beriman kepada Rasulnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musyrikin Mekah dan selain mereka yang mendengar telah diutusnya Nabi dan Rasul akhir zaman, mereka diperintah semua untuk beriman setelah kepada Allah, beriman kepada, demikian pula setelah para nabi-nabi dan rasul, tidak diterima dan tidak sah keimanan mereka kecuali setelah beriman pula terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dan berimanlah kepada an-nuril ladzi anzalna, cahaya yang kami turunkan, Al-Qur'anul Karim. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Kita baca keterangan Syaikh Sa'di rahimahullah. Lamma dzakara ta'ala inkara man ankara al-ba'tsa. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan pihak-pihak yang mengingkari hari berbangkit, hari kiamat, yaitu musyrikin Mekah dan yang seperti mereka, orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, hari kiamat. Wa anna dzalika minhum mujibun kufrahum billahi wa ayatihi. Dan sikap mereka yang seperti itu dari mereka itu mengakibatkan kafirnya mereka terhadap Allah dan ayat-ayatnya. Orang yang tidak percaya hari kiamat, ya rela apa mau tidak mau, mengakui tidak mengakui, mereka telah dianggap kafir juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang musyrikin Mekah mereka percaya kepada Allah. Kalau bersumpah, wallah, wallah, begitu biasa mereka. Tidak takut kualat, tapi kalau bersumpah demi berhalanya, wallata wal uzza, enggak berani macam-macam. Takut kualat, diperimpeni dan berbagai macam. Tapi kalau sumpah kepada Allah, wallah, gampang mereka ngapusi pun berani. Tapi mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah, mereka juga ada ketika haji. Meskipun banyak berhala di sekitar Ka'bah, mereka talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyambut seruanmu dan seterusnya. Dan dari tambahan-tambahan la syarika lak illa syarikun walak tamliku wa malak, itu al-muhim mereka bukan kufur kepada Allah, percaya adanya Allah dan Allah mencipta mereka. Tapi ketika orang itu mengingkari satu dari rukun iman, termasuk iman kepada hari akhir, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bukanlah kebaikan itu semata-mata kalian menghadapkan dalam beribadah ke arah barat atau timur semata, tapi kebaikan yang sesungguhnya adalah man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, disebutkan di situ beberapa hal, dan ada ayat khusus ya, menyebutkan tentang hari kiamat. Dan itu banyak, seperti yang di demikian pula beberapa yang pernah kita lewati di tafsir Qaf ya, dan surat-surat yang lain. Nah, maka mengingkari satu saja dari enam rukun iman, meskipun dia mengimani yang lima, tapi iman terhadap takdir tidak mau. Ini seperti yang ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditanyakan oleh dua orang tabi'in mengapit di sebelah kanan dan kirinya ketika berangkat berjalan menuju Masjid Nabawi. Satu di kanan, satu di kiri. Menyampaikan, kaum kami di belakang kami, mereka sholat, mereka itikaf, dan mereka ya tatabba'una hilaqal ilm, rajin ngaji kesana kemari. Ghaira annahum za'amu annal amra unuf. Hanya saja mereka mengira segala sesuatu baru Allah ketahui setelah terjadinya. Kalau kejadian masa lalu, semua Allah tahu. Sekarang yang terjadi apa, di mana, Allah tahu. Tapi besok terjadi apa, bulan masuk neraka atau tidak, Allah belum tahu. Menurut mereka, Ibnu Umar langsung mengingkari. Ya, idza laqitahum, kalau engkau berjumpai mereka, maka sampaikan faqul anni bari'u minhum wa hum minni bura'a. Aku Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, telah berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dariku. Law anfaqu mithla Uhudin dhahaban ma yaqbalullahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Andai mereka berinfak segunung berupa emas, Allah tetap tidak bakal menerima infak mereka tersebut sampai mereka mau beriman terhadap takdir. Padahal orang yang tidak diterima infaknya, sedekahnya siapa? Seperti di ayat lain, ma taib ma mana'ahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Tidaklah ada yang menghalangi diterimanya infak-infak mereka, ya, kecuali karena kekafiran mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Padahal tadi tidak kafir terhadap Allah dan Rasulnya, tapi mengingkari apa? Ya, ini hari akhir, apa, mengingkari takdir. Tapi karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan hari akhir akan itu ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa itu iman oleh Jibril, menyampaikan iman itu engkau harus mengimani Allah, malaikat-malaikat, dan terus sampai takdir. Maka ketika mereka mengingkari hari takdir, secara tidak langsung berarti mereka tidak percaya dengan keterangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Begitu pula di sini, ketika mereka mengingkari hari kiamat, meskipun mereka percaya kepada Allah, tetapi tidak sebenarnya mereka percaya kepada Allah, sebab Allah berfirman di ayat-ayatnya tentang hari kiamat akan terjadi, mereka tidak mempercayainya sebab mereka juga ingkar terhadap Al-Quran, berarti kitab dari kitab Allah, berarti ingkar terhadap ya hari akhir tadi. Maka keimanan mereka kepada Allah tidak membuat mereka menjadi seorang mukmin muslim. Nah, ini yang dimaksud. Maka Syekh menyebutkan, ketika Allah menyebutkan pihak-pihak orang yang mengingkari hari kiamat dan itu mengakibatkan kekufuran mereka terhadap Allah dan ayat-ayatnya, karena di ayat-ayat Allah disebutkan akan terjadi hari kiamat. Bahkan di antara banyak judul-judul surat itu artinya hari kiamat, yaumut taghabun, surat taghabun, hari berbangkrut, ini hari kiamat, ya. Disebut al-qari'ah, ketukan keras, ya. Begitu juga al-hasyr, hari berhimpun, ya. Ini juga diantara nama-nama yaumul qiyamah. Nah, ketika mengingkari hari kiamat berkonsekuensi kafir kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya, ya. Maka amara bima ya'simu minal halakati wasyaqa. Allah setelahnya memerintahkan untuk mereka melakukan sesuatu yang bisa melindungi mereka, menjaga mereka dari kehancuran dan kebinasaan, kesengsaraan dan yaitu kebinasaan. Halakah, kebinasaan, dan syaqa, kesengsaraan. Apa yang dapat melindungi mereka dari kebinasaan dan kesengsaraan? Wa huwal imanu bihi wa bi rasuli wa bi kitabi, agar mereka kembali iman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya, wa bi rasuli, iman terhadap rasul utusan Allah, wa bi kitabi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, wa samahullahu nuran, dan Allah sebut Al-Qur'an, kitabnya ini, sebagai cahaya. Kenapa? Li'anna nura diddud zulamah. Karena cahaya itu kebalikan dari kegelapan. Fama fil kitabil ladzi anzalahu Allahu minal ahkami wasyara'i wal akhbari anwar yuhtada biha fi dhulumatil jahli al mudlahimah atau mudlahimah mudlahimah wa yamshi biha fi hindisil lailil bahim. Maka apa yang terkandung di dalam kitab yang Allah turunkan ini berupa hukum-hukum, syariat, berita-berita, ini merupakan cahaya-cahaya yang dapat dijadikan petunjuk di kegelapan kejahilan yang gelap gulita. Wa yamshi biha fihim bizilail bahim. Cahaya tersebut bisa digunakan sebagai penerang berjalan di kegelapan malam yang amat kelam. Lailil bahim, hindisil lail, ini semua kelam, gelap gulita. Ibarat seorang sesehat apapun mata, secerdas apapun otak seseorang, tanpa adanya sinar pantulan cahaya, ya, dia tidak bisa melihat. Begitu pula secerdas otak apapun manusia, tanpa ada hidayah melihat kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan yaitu terterangi hidupnya. Maka begitu seperti kegelapan tanpa sinar, maka kitab Allah, kitab-kitab Allah, dan terkhusus di sini Al-Qur'an yang telah Allah sempurnakan, kitab terakhir relevan di setiap zaman hingga tegak di kiamat. Terkandung di dalamnya kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi dan rasul, dan kisah orang-orang celaka yang menentang dan bagaimana akibat mereka, dan bagaimana kesudahan orang-orang yang baik dan bertakwa. Syariat Allah, hukum-hukum Allah disebutkan dalamnya sebagai cahaya, petunjuk. Dan Allah telah nyatakan, afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman minallahi liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Kemudian Syaikh Sa'di mengatakan, wa masiwal ihtida'i bi kitabillah fahiya ulumun dararuha aktsar min nafiha. Adapun selain mengambil petunjuk dengan kitab Allah, maka itu merupakan ilmu-ilmu yang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ada ilmu-ilmu yang mubah, tetapi kalau semata-mata itu saja dan dihabiskan waktu dengan itu tanpa melirik, tanpa mempelajari ilmu kitabullah, ilmu wahyu, maka ilmu-ilmu tadi selainnya madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa syarruha aktsar min khairiha, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Balla khaira fiha wa la nafa illa ma wafaqa ma ja'a bi rusul. Bahkan tidak ada kebaikan dan tidak ada manfaat sedikit pun kecuali yang mencocoki yang dibawa oleh para rasul. Ya. Ya. Ada yang bertani, ada yang ini itu, dan begitu pula juga beberapa apa namanya amalan yang ada ilmu yang di situ mubah dan bisa digunakan. Seperti misalnya listrik ya. Bisa digunakan untuk baca taklim, bisa untuk apa? Buka syamilah untuk mencari hadis, untuk mengetik, dan berbagai macam nikmat yang zaman dulu ulama untuk mencari satu riwayat menghabiskan waktu tenaga sekian banyak. Sekarang tinggal ketik, cari, sudah muncul. Nah, ini tentu juga ini halal yang mencocoki dengan apa yang dibawa para nabi dan rasul, bermanfaat. Ya, motor ada ilmunya, bagaimana motor rusak kalau bisa benar bisa dipakai untuk taklim, bisa halal mubah mencocoki, tidak masalah. Namun hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang dibawa para rasul, maka madaratnya besar, madaratnya banyak. Wal imanu billah wa rasulihi wa kitabihi yaqtadi al-jazmat tam wal yaqin as-sadiq biha. Keimanan terhadap Allah dan Rasulnya dan keimanan terhadap kitab Allah ini memberikan konsekuensi, yaitu keyakinan yang pasti ya, dan kejujuran terhadapnya. Wal amal bimuqtada dzalik, bimuqtada dzalik, dan mengamalkan konsekuensinya. At-tasdiq min imtithal al-awamir wasina binawahi, yaitu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini konsekuensi. Seorang mengimani berita-berita perintah Allah, larangan Allah, adanya janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya, maka konsekuensinya dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah terhadap segala apa yang kalian kerjakan Allah mengetahui. Fayujazikum, sehingga karena Allah ketahui, Allah akan balas kalian bi'amalikum salihah wasayyah, Allah akan balas dengan amalan kalian baik yang baik maupun yang buruk. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, dan di dua pertemuan ini lafumikum kita lebih banyak ke ya tafsir Syekh As-Sa'di ya, sedikit saja kita ambil dari Bukhari, dan ada beberapa kita belum sempat melihat lebih banyak dan lebih lama di tafsir Tabari atau yang selainnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya. Ini sampai ayat ke-8 dari surat At-Taghabun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah ayat ke-9 dan seterusnya kita lanjutkan di ba'da Ramadan insyaallah. Wafakallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Balaganallah wa iyyakum Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan bisa memberi kita kesempatan hidayah untuk beramal saleh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.